اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم. Tunjukilah kami jalan yang lurus. الصراط المستقيم dijelaskan oleh para sahabat dan tabi'in. Artinya Al-Quran. Kemudian ada juga yang menafsirkan Al-Islam. Ada juga yang menafsirkan dengan Al-Haq, kebenaran. Ada juga yang menafsirkan dengan Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena orang yang ingin mencari kebenaran, ingin mendapatkan kebenaran, kebenaran itu adanya dalam Islam. Kebenaran itu adanya dalam Islam. Kemudian Islam itu sumbernya Quran dan Sunnah. Yang keempat, yaitu Al-Quran Sunnah harus dipahami dengan pemahaman siapa? Salafus-salaf, masa para sahabat. Tokohnya para sahabat siapa? Abu Bakar dan Umar, enggak bertentangan. Abu Bakar dan Umar, enggak bertentangan. Dan Nabi juga bersabda salam, kata Nabi, iqtadu billadaini min ba'di Abi Bakar wa Umar, dan akan mengikuti dua orang sesudah wafatku, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Jadi selalu kita dalam kita berpijak, dalam kita berpegang, itu kita lihat dalil. Bagaimana penjelasan Quran, bagaimana penjelasan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita selamat. Ihdinas siratal mustaqim. Banyak dari firqah-firqah yang sesat, yang mereka menafsirkan dengan ra'yunya, yang mereka menjelaskan dengan hawa nafsunya, ini sesat. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kemudian mereka mentakwil dan yang lainnya, kemudian mengatakan bahwa ini menurut bahasa begini, enggak boleh. Kalau ada penafsiran, penjelasan para salafus saleh atau sudah jelas dari Quran, enggak boleh ditafsirkan dengan yang lain. Cukup kita berpegang teguh dengan apa yang sudah ada. Jadi Al-Quran sesuai dengan yang sebelumnya, Quran dan Sunnah dan ijma' salafus saleh.